Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Sya'rawi. Mudah-mudahan ayat yang kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini dapat menjadi penerang kita untuk tetap menjalani jalan Allah Subhanahu wa taala secara benar dan juga dapat menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarangnya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk kepada ayat 149 surat Ali Imran juz ketiga yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum 'ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang atau mengembalikan kamu kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Ayat ini merupakan keterangan lanjutan daripada ayat-ayat yang telah dijelaskan di pertemuan yang terdahulu. Makna ayat ini secara global adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti umat Islam untuk waspada terhadap orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir selalu berusaha untuk mengajak umat Islam menjauhi ajaran agamanya dan bahkan kalau mungkin untuk keluar daripada agama Islam. Ini adalah satu hal yang harus benar-benar kita wanti-wanti dan kita waspadai karena memang pada saat sekarang ini banyak sekali kita dengar kasus-kasus pemurtadan dan juga kasus-kasus usaha-usaha dari orang-orang non-muslim untuk menjauhkan umat Islam ini daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebagaimana di dalam keterangan yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan terdahulu bahwa Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika menjelaskan tentang ya ayyuhallazina amanu, setiap Allah memulai kalimatnya dengan wahai orang-orang yang beriman, maka setelah itu akan ada suatu tanggung jawab, akan ada suatu perintah yang harus diperhatikan dan ditaati, karena itu satu hal yang benar-benar penting untuk diketahui oleh umat Islam. Apa perintahnya itu? In tuti'ul ladzina kafaru. Seandainya kamu taat, kamu loyal, kamu itu mengikuti orang-orang kafir, yardukum ala aqabikum, maka ketahuilah, maka mereka akan berusaha mengembalikan kamu kepada kekafiran sehingga akhirnya fatang qalibu khasirin, kamu hanya akan menjadi orang-orang yang merugi saja. Kenapa kita tidak boleh untuk taat, untuk patuh kepada orang-orang kafir? Hal ini dikarenakan ajakan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim itu hanya akan turisu radia fid dunya wal akhirah, hanya akan mewariskan, hanya akan menyebabkan kita menjadi terhina baik di dalam kehidupan dunia maupun di hari akhirat. Ada perkataan Ibnu Jurayj yang harus kita renungkan bersama. Kata beliau apa? La tantasihul yahuda wan nasara ala dinikum wa ala dunyakum wa la tusaddiquhum bi syai'in fi dinikum. Ya. Katanya, jangan sekali-kali kamu meminta nasihat dari orang Yahudi dan orang Nasrani, orang-orang Kristen, terhadap urusan-urusan dunia kamu. Dan juga jangan sekali-kali kamu mempercayai mereka terhadap apapun yang mereka jelaskan dalam agama kamu. Artinya, orang-orang kafir ini tidak bisa dipegang cakapnya, tidak bisa dipercaya segala keramah-tamahannya. Ya, bahkan secara jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, dan di dalam hati mereka itu jauh lebih besar rencana-rencana yang mereka sudah rencanakan. Apa ayat itu tadi? Wa fi qulubihim, ya apapun ayatnya itu. Ya, jadi ada hal-hal yang disembunyikan di dalam hati mereka itu yang tidak sama dengan manis mulut mereka itu. Jadi benar-benar harus kita perhatikan. Oleh karena itu, kita tidak boleh loyal atau taat kepada orang-orang kafir. Seharusnya lah kita sebagai muslim bangga dengan nabi kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran agama Islam ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah cukup bangga mengatakan dirinya. Kata Rasulullah apa di dalam hadisnya? U'titu khamsan lam yu'ta ahadun min qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Wa ju'ilat li ardu masjidan wa tahuran. Wa uhillat lil ghanaim wa u'tiyat syafa'ah. Ya, kata Rasulullah, wa u'titu syafa'ah. Aku diberikan 5 kelebihan yang tidak pernah diberikan kepada para nabi sebelum aku. Yang pertama adalah aku diberikan nusirtu birobi. Aku sudah dimenangkan dengan rasa takut yang ditanamkan Allah kepada dalam hati orang-orang kafir. Sebelum Rasulullah maju ke medan perang, Rasulullah sendiri sudah menang karena orang-orang kafir sudah ketakutan. Ya. Kemudian aku diberikan kemudahan untuk menempuh perjalanan yang ditempuh dalam waktu 1 bulan hanya ditempuh dalam beberapa saat saja, kata Rasul. Wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Kemudian aku diberikan kelebihan seluruh tanah di atas permukaan bumi ini suci, dapat dipergunakan untuk bersuci dan dapat dipergunakan untuk tempat menyembah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Kemudian wa uhillat lil ghanaim. Aku dihalalkan untuk mengambil harta rampasan perang. Dan terakhir adalah bahwa aku diberikan keistimewaan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang membutuhkannya pada hari akhirat. Subhanallah, Rasulullah sangat bangga dengan dirinya. Kita sebagai umat Islam ternyata harus lebih bangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita mentaati orang-orang kafir berarti kita sudah meninggalkan kebanggaan kita kepada Rasulullah. Bahkan sebenarnya pada saat kita taat kepada orang-orang kafir, kita sudah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah ada Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Ardiansah yang kita harapkan masukannya dalam ayat pembahasan kita ini. Silakan, Ustaz. Iya. Menarik sekali kajian kita pada ayat 149 dari surah Ali Imran ini, Ustaz Fardana. Saya teringat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan latattabi'unna sanan man qablakum hadwal quddah bil quddah, yaitu bahwa kamu itu nanti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kamu, yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi dan Nasrani, itu sejengkal demi sejengkal, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang, ya, kamu pun akan masuk ke dalam lubang itu. Nah, ayat hadis ini tadi sangat relevan sekali dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, di mana kalau kita melihat kenyataannya sekarang ini memang ada semacam perasaan di tengah-tengah umat Islam dan mayoritas umat Islam di negara-negara yang mayoritas Islam juga, di mana mereka bangga apabila mereka bisa mengikuti kebudayaan-kebudayaan atau katakanlah pola hidup yang dibentuk oleh orang-orang kafir. Ya, dalam bentuk pesta yang bermegah-megahan, berpoya-poya dan tidak ada batasan ajaran agama di situ, kemudian mengikuti tarian-tarian mereka sampai kepada mengikuti cara mereka berbicara dan cara mereka ngomong. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, in tuti'ul ladina kafaru yaruddukum ala aqabikum. Jadi ini adalah kalau kita lihat di sini adanya syarat. Ya, tetapi syarat di sini tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan kemudian dengan faul jawab, diikuti dengan faul jawab. Karena apa? Karena itu adalah suatu keniscayaan. Artinya kalau itu terjadi, maka akibatnya akan dirasakan dan itu adalah suatu yang pasti. Artinya kalau umat Islam itu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu, maka pasti mereka akan lemah dan pasti mereka itu akan tersesat dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu tadi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti kita umat Islam, ya, yang dalam sebuah hadisnya mentasyabbaha biqaumin fa huwa minhum, barang siapa yang mengikuti pola daripada suatu kaum maka dia itu adalah bagian daripada mereka. Jadi kalau kita mengikuti cara makannya orang kafir, maka berarti kita telah terkontaminasi dengan budaya mereka. Kalau kita lihat saat sekarang ini, ya, cara makannya juga, cara berpakaian yang diperagakan oleh umat Islam saat sekarang ini dengan berlebih-lebihan dan tidak memperhatikan aspek aurat dalam pakaian mereka, ini juga adalah mengikuti tata cara daripada kehidupan orang kafir, yang itu kata Allah Subhanahu wa taala yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin, itu akan memurtadkan kamu, mengeluarkan kamu dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ujung-ujungnya kamu itu akan menjadi orang-orang yang merugi. Artinya bahwa mengikuti orang kafir itu singkatnya tidak adalah baiknya menurut ayat ini dan menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, baik. Sini akan saya tambahi. Ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, itu yang diajaknya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah mengerti tentang syariat Allah dan Rasulnya. Terus Allah mengingatkan kita untuk semua umat Islam itu intuti'ulladzina kafaru. Kafaru di sini dalam sebuah tafsir ada yang menafsirkan kafaru di sini adalah Abu Sufyan katanya, atau Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini kan Ra'isul Munafikin, ketuanya orang-orang munafik. Jadi dibahasakan mereka ini adalah sajaratul fitnah, pohon fitnah yang membawa fitnah. Dalam arti kata apa? Ketika umat Islam itu mengerti ajaran atau syariat Allah, tapi dia masih memakai kemasan baju misalnya seperti cara berpakaian orang-orang musyrik, maka disitulah nanti Allah akan kembalikan mereka itu kepada hal yang mana di akhirat nanti sangat azab Allah itu sangat pedih. Yaruddukum. Jadi yaruddukum di sini artinya Allah kembalikan, bukan artinya seperti yurji'ukum dikembalikan, tapi memakai kata tasdid di sini yaruddukum. Artinya betul-betul Allah akan kembalikan. Kira-kira gitu intonasinya. Kalau biasanya kita sebutkan 5 volumenya, tapi ini 8 ke atas, akan saya Allah kembalikan mereka itu fatang kolibu. Jadi inqolabakan yang kolibu itu kan tambah ada alif dengan nun. Artinya apa? Mereka itu sebetulnya sudah tahu. Ketika Allah tahu mereka itu tidak mentaati perintahku, maka Allah akan mengatakan mereka itu akan aku kembalikan lagi. Khasirin. Khasirin di sini menggambarkan bahwasanya khusranud dunya wal akhirah. Kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Apa saja? Tidak sesuai dengan perintah Allah. Kita mengikuti cara-cara orang barat itu yang tidak sesuai dengan syariatnya. Yaruddukum. Langsung Allah mengatakan yaruddukum ala aqabikum. Mau engkau kembali lagi setelah engkau mengerti, mengetahui firman Allah itu. Kalau seandainya seperti itu, maka akan aku kembalikan lagi. Bukan hanya dikembalikan, tapi Allah akan memberikan itu lebih daripada itu. Dan kembalikan merupakan mereka itu akan mendapatkan kerugian di dunia dan juga di akhirat kelak nanti. Masya Allah, apa yang telah disampaikan para asatiz kita tadi ternyata menggambarkan bahwa sebenarnya kajian kita pada hari ini itu sangat-sangat mendalam. Dan kalau kita lihat dengan kondisi sekarang ini, ternyata memang sangat cocok. Artinya apa? Dengan memahami ayat ini, kita sebenarnya harus lebih waspada dalam menyikapi kondisi sekarang. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ardi, bahwa disadari atau tidak, ternyata kiblat umat Islam itu sendiri sudah berubah. Mungkin ada orang yang tercengang-cengang mendengar kalimat ini. Loh, saya masih salat kok menghadap Ka'bah. Benar, salatnya menghadap Ka'bah. Akan tetapi sikap dan perbuatannya ternyata sudah tidak lagi mengarah ke arah Ka'bah. Sikap dan perbuatannya sudah banyak sekali meniru-niru dan mengadopsi segala macam bentuk budaya yang berasal dari orang-orang kafir. Tidak salah kita mengikuti budaya orang lain. Akan tetapi yang harus diwaspadai adalah bahwa sikap dan budaya yang kita ikuti itu bisa mempengaruhi cara sikap dan berpikir kita untuk dapat melakukan hal-hal yang bertentangan oleh agama. Oleh karena itu waspadalah. Sekali lagi, hendaklah kita tetap waspada. Sekarang ini banyak sekali kasus-kasus pemurtatan para muda-mudi kita. Apakah itu dengan melalui penculikan? Apakah itu dengan melalui pencekokan obat-obat ke sehingga akhirnya menghilangkan akal pikiran mereka, ataukah dengan bentuk-bentuk banyaknya masuk jin-jin ke dalam diri umat-umat Islam sehingga akhirnya membuat mereka kehilangan jiwa dan juga kehilangan pikiran mereka untuk dapat mengetahui hal benar. Ini semua adalah bentuk-bentuk hal yang harus benar-benar kita waspadai. Sebenarnya jawaban kita bagaimana untuk mengatasi semua ini sebenarnya sangat mudah. Tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berpegang teguh dengan agama Allah, insyaallah kita akan tetap dapat menyelamatkan diri dari berbagai hal-hal yang berbahaya ini. Ada sebuah keterangan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa segala macam bentuk persoalan atau tantangan-tantangan yang tampak berat yang berusaha untuk ditimpakan oleh orang-orang kafir kepada umat Islam itu sebenarnya pada saat umat Islam berpegang teguh kepada Allah bukanlah merupakan satu hal yang berat, akan tetapi diilustrasikan dalam bentuk redaksi massa, hanya sekedar menyentuh-nyentuh saja, bukan berarti tantangan itu akan dapat menyebabkan seorang muslim itu terkena musibah yang besar, akan tetapi hanya sekedar hal-hal yang biasa saja. Itu dengan syarat kalau kita tetap berpegang teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, makanya di dalam keterangan akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar menekankan fatang qalibu khasirin, seandainya kamu jatuh kepada pelukan mereka, maka kamu akan benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq, khusrat dunia, khusranul dunia wa khusranul akhirah. Tidak hanya rugi di akhirat saja, akan tetapi terlebih-lebih dia akan tetap mengalami kerugian di dalam kehidupan dunia ini. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari segala macam bentuk persoalan-persoalan seperti ini, dan kita tetap memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kekuatan iman yang kokoh serta keyakinan besar kepada diri kita. Akhirnya, tetaplah bangga untuk menjadi seorang muslim. Tetaplah selalu berusaha mendalami ajaran agama ini karena itulah satu-satunya jalan yang menyelamatkan kita dari berbagai hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin kajian kita tutup sampai di sini pada hari ini. Memang banyak hal yang harus kita bicarakan, akan tetapi waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Saya Ahmad Perdana Indra, bersama saya tim Safir Al-Azhar, Ustaz Ardiansah serta Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.